Mitra bisnis Kwi Kian Gi mempertanyakan mengapa elit-elit di lingkaran pemerintah bisa mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang. Salah satu contohnya adalah para menteri di kabinet presiden yang selalu menyatakan bahwa anggaran pemerintah jebol lantaran harus menanggung beban subsidi BBM. Namun di sisi lain, laporan atau nota keuangan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan justru menunjukkan bahwa anggaran tidak jebol, bahkan pemerintah masih memiliki surplus dana dari sektor minyak. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah pola berpikir yang bertolak belakang tersebut juga dilontarkan oleh elit-elit partai politik yang telah mendapat pembekalan dari Bapak? Nah, saya terkejut lagi, karena saya itu diminta khusus datang ke fraksi PDIP. Ada Ibu Mega, ketua umumnya hadir. Saya betul-betul mempersiapkan sangat matang supaya jelas. Nampaknya ketika itu jelas betul. Dan ketika itu juga Ibu Mega menyimpulkan dengan mengatakan bahwa sekarang menjadi jelas sehingga PDIP fraksinya akan menolak gitu. Lalu mereka menerbitkan buku merah yang saya baru membaca. Itu sama sekali tidak ada satupun landasan pikiran saya yang dipakai. Yang dipakai sebagai alasan penolakan adalah karena ada uang lebih gitu. Tapi bukan hitung-hitungannya yang salah, ada uang lebih. Mereka mengakui memang ada. Jadi pikiran-pikiran yang neoliberal, yang liberal sama sekali itu diadop oleh PDIP. Jadi sebetulnya pengetahuan dan penguasaan konsep macam-macam itu kok seperti ini. Sampai yang walk out, yang paling ekstrim pun nggak ngerti persoalan sebetulnya setelah mendengarkan paparan panjang lebar itu. Maksud Bapak langkah walk out saat rapat paripurna DPR kemarin ya Pak Kwik? Iya betul, fraksi sampai walk out semua tetap ternyata dasarnya bukan logika yang benar, dasarnya bukan menunjukkan bahwa pemerintah itu sendiri yang ada kelebihan. Tetapi dasarnya adalah karena memang benar kalau pemerintah mengatakan subsidi itu macam-macam itu benar, akan tetapi ada uang lebih gitu. Uang lebih yang tidak dari hitung-hitungan BBM, dari hal-hal lain gitu. PDIP ngomongnya kayak gitu dan bicaranya masih seperti itu. Itu yang saya tidak tahu itu. Ya kasihan bangsa ini. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.